بها بإذن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا من العلماء الآمرين ومن دعاة المخلصين ومن أقناء الجيل بحق السيد المرسلين جميع أوليك ومقربين وأن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا فتوح العارفين وأن الله سبحانه وتعالى بجميع أولياء الأرشاد المقام ودرك عبد الله المسلم العباس وشيخ مبارك الحسن من أحباب المشايخ الكرام الذي قد علمنا في هذا العلم وفي هذا الدرس أن الله سبحانه يطول عمرهم وأن الله سبحانه يجعل خيرنا في نيتهم وعملنا في عمل وأحرقنا في حرقهم وطاعتنا في طاعتهم على هذه النية وبقول النية الفعل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سير من أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال معلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين الآمين وبإله قال باب أفضل الشحور للصوم بعد رمضان أشحر الحرم وعفضل المحرم ثم الرجاب ثم ذو الحجة ثم ذو القعدة ثم الشعبان وسميت حرما عن العرب جانات تحترمها وتعظمها وتحرم فيها القتال حتى أنها هم لو لاقي خاص لأبيه أو ابنه أو آخره في هذه الأشهر لم يدحوا وكان القتال فيها حرما في صدر الإسلام ثم نصح بقوله تعالى فاقتلوهم حيث وجدتمهم. وفي بعض الأحاديث أن الوحوش في البدية يصوم يوما عاشوراء حتى أن بعضهم أخذ اللحم والذهب إلى البدية ورموا لنحو الوحوش فأقبلت عليه ولم تأكل وصارت تنظر إلى الشمس وتنظر إلى اللحم حتى إذا غربت الشمس أقبلت له من كل ناحية. وصوم التاسع من محرم مصدوب من ثلاث جهات الجهات الاختيار العاشوراء وقونه ومن عشر محرم وقونه من شهر الحرام وعمل هذه العصا فمطلوب من جهتين الجهات الاختيار وجهة القول من شهر الحرام. ونظم بعضهم ما يطلب في يوم العاشوراء فقال بعاشوراء عليك باجتهاد وصوم والصلاة واغتسال زيارة الصالح وصع الرب ودعوة المرضى واصل العيال تصدق واقرأ الإخلاص علفا على رأس اليتيم مسه التالي وعظمها بوعظم عاية فقرأ مينان ثلاثا بعد ستين التوالي والإحياء ليلته وشيع لميت فالتزم فعل الخصال. الحمد لله فجيدا شكرك هذه الله سبحانه وتعالى يا الله سبحانه وتعالى malam hari ini Allah kumpulkan kita di dalam suatu perkumpulan di dalam suatu pertemuan di dalam suatu majlis yang mudah-mudahan Allah jadikan perkumpulan ini, Allah jadikan pertemuan ini, Allah jadikan hadirnya kita di majlis ini membawa keberkahan untuk kita dan keluarga kita dan juga membawa kebahagiaan untuk kita. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di dalam musallah as-sa'adah mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan sebagaimana sesuai dengan nama musholah ini. Mendapatkan kebahagiaan, kegembiraan sesuai dengan nama musholah ini. Dan mudah-mudahan segenap pengurus daripada musholah as-sa'adah Allah berikan dan curahkan keberkahan serta sejarah semua. Mulai dari RT, RW dan lain sebagainya sampai lurahnya. Mudah Allah berikan keberkahan dan maghfirah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita berada pada bulan Muharram dan subhanallah kita sudah masuk pada tanggal 11 Muharram, pada tanggal 7 atau 8 Muharram ini, sekarang masuk 8 Muharram karena pergantian bulan Hijriah itu mulai ba'dal maghrib, bukan jam 12 malam. Kalau bulan Hijriah itu pergantiannya mulai jam habis salatil maghrib itu sudah ganti tanggal. Jadi sekarang sama besok ini masuk tanggal 8 Muharram. Besoknya tanggal 9, besoknya tanggal 10. Ikhwani rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Muharram terjadi beberapa banyak yang namanya kejadian-kejadian. Terjadi di dalamnya juga ada satu hari yang sangat luar biasa. Hari yang begitu sangat memiliki makna. Pertama, diampunkannya dosa-dosa atau dimaafkannya kesalahan Nabi Allah Adam itu pada tanggal 10 Muharram. Kedua, bahtera Nabi Allah Nuh ketika Allah turunkan hujan selama berbulan-bulan itu airnya surutnya pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam diselamatkan oleh Allah daripada kejaran Fir'aun pada tanggal 10 Muharram dan ditenggelamkannya Fir'aun pada tanggal 10 Muharram. Nabi Allah Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan hukuman daripada seorang raja Namrud yang ketika itu dibakar dengan kayu bakar yang begitu sangat besar dan banyak sekali. Ketika Allah selamatkan Nabi Allah Ibrahim pada tanggal 10 Muharram. Nabi Allah Isa diangkat pada tanggal 10. Baginda alaihissalatu wassalam Allah ciptakan ruhnya pada tanggal 10. Allah ciptakan ruh baginda Nabi pada tanggal 10. Banyak kejadian-kejadian yang pada tanggal 10 Muharram. Dan di dalamnya juga tidak luput ada suatu kesedihan yang mendalam bagi Ahlul Bait, yaitu dibantainya Sayyidina Husain pada tanggal 10 Muharram. InsyaAllah pembantaian atau cerita terbunuhnya Sayyidina Husain kita akan bahas nanti malam minggu depan di Keradenan insyaAllah, pembahasan tentang yang namanya Yaumul Asyura yang meliputi kesedihan. Jadi kalau sekarang kita ceritakan tentang hari Asyura saja yang berkaitan dengan tanggal 10 Muharram. Banyak sekali keutamaan-keutamaan pada tanggal 10 Muharram. Banyak sekali kejadian-kejadian pada tanggal 10 Muharram. Banyak sekali yang namanya peristiwa-peristiwa pada tanggal 10 Muharram. Makanya para ulama mereka memberikan suatu bab yang khusus pada tanggal 10 Muharram. Dan baginda Nabi alaihissalatu wassalam pun menara perhatian khusus pada tanggal 10 Muharram. Lalu Habib, pertanyaannya apa aja yang harus kita lakukan pada tanggal 10 Muharram Habib? Apa saja yang harus kita kerjakan pada tanggal 10 Muharram Habib? Apa saja yang harus kita lakukan pada tanggal 10 Muharram Habib? Banyak sekali dan insyaallah kita bahas sedikit demi sedikit pada malam hari ini. Dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bulan atau tanggal 10 Muharram atau yang dikenal dengan Asyura, ketika itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat sedang berjalan melewati seorang Yahudi, dan didapatkan itu seorang Yahudi sedang berpuasa. Mereka tidak makan, mereka tidak minum, mereka diam. Ditanya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai seorang Yahudi, puasa apa yang kau kerjakan, puasa apa yang kau lakukan pada hari ini? Itu seorang Yahudi mengatakan, ya Muhammad, ketahui bahwasanya pada hari ini Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Allah Musa daripada kejaran Fir'aun, dan juga Allah menenggelamkan Fir'aun, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Oleh sebab itu aku berpuasa dengan niat aku bersyukur atas selamatnya Nabi Allah Musa daripada kejaran orang-orang Fir'aun. Ketika itu Nabi Muhammad mengatakan dengan para sahabatnya, nahnu ahakku minhum, kita lebih berhak daripada mereka. Musa adalah nabinya orang Islam, Musa adalah nabinya orang mu'min. Oleh sebab itu kita lebih berhak. Makanya baginda Nabi Muhammad mengatakan, andai kata umurku sampai kepada tahun yang akan datang, maka aku akan berpuasa satu hari sebelumnya sebagai pemisah dan pembeda antara puasa seorang mukmin dan juga puasanya orang-orang Yahudi. Makanya tanggal 9 atau yang dikenal dengan Tasu'a, kita disunahkan berpuasa. Habib, apakah Nabi pernah melakukan puasa Tasu'a? Nabi tidak pernah melakukan puasa Tasu'a. Nabi enggak pernah melakukan puasa tanggal 9 bulan Muharram. Tapi Nabi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Nabi tidak pernah melakukan puasa. Kenapa? Karena sebelum Nabi sampai tahun yang depan, Nabi meninggal dunia. Nabi meninggal dunia, jadi gak keburu ke puasa, beliau meninggal. Tapi Nabi mengatakan, andai kata umurku sampai ke tahun yang akan datang, maka aku akan berpuasa satu hari sebelumnya sebagai pemisah dan juga pembeda antara seorang mukmin, seorang muslim dengan orang-orang Yahudi. Makanya orang Yahudi aja puasa Asyura, mata kita orang mukmin gak puasa Asyura. Kebangetan. Bahkan dikatakan afdalu syuhur li shaumi ba'da ramadhan asyhurul hurum wa afdaluha muharram summa rajab summa dzulhijjah summa dzulqa'dah summa sya'ban wa summat hurum min 'ala al-arba kana tahtaribha wa tu'adzibu wa tuharrimu fiha al-qital. Dikatakan dalam kitab ini bahwasanya afdalu syuhur, sebaik-baiknya bulan ba'da ramadhan, setelah bulan ramadhan, yang untuk berpuasa setelah bulan Ramadhan, yaitu adalah bulan-bulan hurum, bulan-bulan haram. Apa itu bulan haram? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Empat. Bulan hurum itu ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Itu bulan hurum. Nah, dikatakan di tempat ini dalam kitab ini, afdalu syuhuril shaum, sebaik-baiknya bulan untuk berpuasa setelah bulan Ramadhan adalah syahrul hurum, yaitu bulan-bulan hurum, bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya peperangan dan lain sebagainya. Apa yang pertama? Wa afdaluha Muharram, yang paling afdal di antara bulan hurum yaitu bulan Muharram. Summa Dzulhijjah, summa Dzulqa'dah, summa Rajab, summa Sya'ban. Kemudian setelah bulan Muharram adalah bulan Dzulhijjah. Kenapa? Ada Arafah, kemudian bulan Dzulqa'dah, terus bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban. Itu bulan-bulan tingkatan-tingkatan kalau keafdhalan dalam berpuasa. Dalam berpuasa. Yang paling afdal adalah bulan Muharram. Nah, ikhwani rahimakumullah, Nabi ditanya tentang puasa bulan Asyura, Yaumul Asyura. Kata baginda Nabi Muhammad, puasa Asyura adalah mengampuni dosa yang lalu. Mengampuni dosa yang lalu. Itu ketika ditanya. Makanya hari Asyura besok dan mulai tanggal 9 berarti hari Jumat besok, kalau bisa kita puasa Tasu'a dan juga puasa yang namanya Asyura. Syukur-syukur kalau bisa besok juga puasa hari Kamis, Jumat, Sabtu. Ngambil ayamul bidh juga ngambil Kamis, Jumat, Sabtu. Besok puasa kalau bisa. Niatin apa? Apalagi yang perempuan yang punya tanggungan untuk qadha. Niatin, ya Rab, saya niat puasa Kamis dan juga niat puasa qadhaan Ramadan. Boleh niat satu puasa diniatkan dua, khususnya puasa sunnah. Tapi kalau puasa Ramadan enggak bisa, harus puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah boleh diniatkan sambil qadha. Jadi dapat pahalanya double. Apalagi kalau misalkan bisa puasa, ya Rab, nawaitu shaumal yaumal khamis wa qadha'an li Ramadan fardhan lillahi taala. Karena ada qadha-nya. Fardhan lillahi taala. Ya Rab, saya niat puasa hari Kamis dan juga mengqadha puasa Ramadan fardhu karena Allah taala. Dapat pahalanya dua. Pahala qadha puasa dan juga pahala hari Kamis atau hari Tasu'a. Nawaitu shaumat Tasu'a wa qada'a Ramadan fardhan lillahi taala. Atau hari Asyura. Nawaitu shaumal Asyura atau yaumal Asyura wa qada'a li Ramadan fardhan lillahi taala. Dapat pahalanya double. Makanya yang punya tanggungan yang perempuan besok kalau bisa diniatkan sambil puasa qada'an yang pernah kita lalu. Lalu Habib, di bulan Muharram apa aja yang harus diamalkan? Yang pertama tadi itu puasa. Bahkan ada satu cerita dikatakan dalam satu kitab, fil ba'dil hadis anil wuhush, ada satu cerita di dalam beberapa hadis, cerita hikayat bahwasanya ada satu hewan yaitu apa ya, dia makan daging yang ada di sahra, yang ada di padang, tapi kayak biawak, tapi biawak yang ada di padang, paham? Ada kan biawak yang ada di padang tuh, tapi makannya itu adalah daging. Kalau yang biawak bukan kadal, kalau kadal hewan kecil, ini yang besar. Kayak mode, bukan komodo juga, kalau komodo terlalu besar. Ada biawak, kayak mode biawak yang hidupnya di padang, di sahra. Dikatakan dalam kitab ini, wafir ba'di hadis anal husya fin badiyati yasumu yawman asyura. Ada yang mana dikatakan ketika pada hari Asyura, ini ngelihat yang namanya biawak, diam, gak makan, gak minum, diam aja kerjaannya. Orang bingung, ini biawak biasanya mondar mandir cari makanan, kok tumben ini diam, gak ngapa-ngapain. Karena dia tahu, orang-orang tahu kebiasaan mereka itu makan daging atau makan dan sebagainya. Ini orang penasaran. Ini orang penasaran. Hatta anna ba'dahum akhadha al-lahma wa dhahaba ila al-badiyah wa ramahu li nahwi al-wuhush. Sampai suatu ketika ada seseorang sengaja, saking penasarannya, dia ambil yang namanya daging di dalam rumahnya. Dia datang kepada tempat tersebut, lalu dia berikan kepada biawak tersebut yang namanya daging, dilemparin. Fa'aqbalat alayhi. Ini biawak ambil. Biawak tersebut ambil. Walam ta'kul wasara tandur ila sama wa tandur ila laham. Ini biawak cuma ngambil tapi gak dimakan. Dikatakan dalam kitab ini, ini biawak lihatnya ke matahari. Dia lihat matahari, terus lihat daging lagi. Dia lihat lagi matahari, dia lihat lagi daging lagi. Hatta idha daraba syamsu akbulat alim kulli nahiyah. Terus dia lihatin ke matahari lagi. Subhanallah, makin tenggelam. Ini biawak dia santap itu daging dengan lahap selahap-lahapnya. Ketika dia lihat matahari, dia lihat udah buka atau belum. Sama deh kayak orang tuh. Kadang-kadang lihat jam. Jam 12 nungguin beduk maghrib. Iya kan? Paling kalau bulan Ramadan, kadang-kadang kata bahasa lihat kecoa kayak serasa melihat korma. Iya kan? Ya sanglet kayak ngap syarab marjan kata orang-orang. Nah kenapa gitu ini biawak kan? Dilihatin matahari, dia lihat lagi ke daging. Dia lihat lagi matahari lagi. Mungkin kata bahasa biawak, ini udah buka belum ya kira-kira, dia bilang. Gua lapar, gua makan tapi belum maghrib. Pas ketika matahari tergelincir, itu daging yang dilempar dimakan dengan lahap selahap-lahapnya. Subhanallah. Biawak puasa pada bulan, pada hari Asyura. Jadi kalau besok anak majlis enggak puasa pada hari Asyura, berarti lebih hormatan, lebih baikkan mendingan biawak daripada anak majlis. Wah, iya biawak aja puasa, masa lupa dia kagak puasa. Iya kan? Maka ada cerita lagi, ada seorang aslafun asaleh. Ukhiyana Fath bin Syahraf. Ada seorang namanya Imam Fath. Imam Fath ini, beliau ini biasa punya kebiasaan ngambil roti, dia kasih makan semut. Nih, amalan orang-orang dulu itu enggak banyak. Ya kan, selain amal salat dikini yang masya Allah, tapi itu bukan menjadikan yang namanya sandaran. Bukan menjadikan sandaran. Amal yang orang dulu ngasih makan semut, ngasih makan yang lain sebagainya, itu keamal. Makan jangan pernah meremehkan amal ibadah. Mungkin kita kira oh ngasih makan semut paling pahalanya kecil, bib, seukuran semut kasih makan. Jangan ada yang pernah meremehkan amal ibadah, apapun itu bentuknya. Jangan pernah meremehkan amal ibadah, karena kita enggak tahu di mana letak yang namanya ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Fath punya kebiasaan setiap pagi ini ngasih makan semut dengan roti. Pas tanggal 10 Asyura, qultu afutu lilamal khubza kulla yawm, falam kana yawm al-Asyura lam ta'kulhu. Dia kasih makan itu roti, tapi subhanallah, ketika tanggal 10 Asyura, itu roti yang biasa dimakan semut enggak dimakan sama sekali, enggak digerumutin semut. Subhanallah. Semut juga berpuasa pada hari Asyura. Jadi bagaimana dengan kita yang mengaku cinta kepada umat baginda Nabi Muhammad, mengaku cinta kepada Nabi, kita yang mengklaim sebagai umat, masa kita enggak puasa pada hari Asyura? Orang Yahudi aja dia berpuasa karena menghormati dan juga mengagungkan akan kemenangan yang diberikan Allah kepada Nabi Allah Musa. Masa kita tidak melakukan puasa? Jadi besok hari Asyura, kalau bisa juga tasu'anya tanggal hari Jumatnya kita niat puasa. Niat puasa tasu'a, juga niat puasa Asyura. Dikatakan juga dalam kitab ini bahwasanya apa aja yang perlu dilakukan pada hari Asyura, nadzam ba'dhu mayyit labu fi yaumil Asyura. Dikatakan oleh para ulama apa saja yang perlu dilakukan pada hari Asyura. Bi Asyura 'alaika biktihali wa shaumi wa shalati wa ightisali. Pada hari Asyura kita dianjurkan iktihal. Iktihal itu pakai sifat mah? Sifat mata. Nah, itu dianjurkan pakai iktihal. Celak, celak mata, tahu celak mata? Dianjurkan, bukan pakai pensil 2B ya. Kadang-kadang enggak ada. Celak pakai pensil 2B biar kelihatan hitam, bukan. Pakai celak, celak mata. Ambil beli celak mata pakai sifat mata. Iktihal. Ya kan? Makruh kalau hari Asyura pakai iktihal yang warna merah. Ada tuh yang warna merah, sunahnya memang warna merah celak mata. Celak mata itu sunahnya warna merah. Tapi ketika yaumul Asyura makruh, kenapa? Karena itu ketika itu Yazid bin Muawiyah, dia pada hari Asyura darahnya Sayyidina Husain dijadikan sifat mata. Makanya makruh. Itu biadabnya orang-orang terdahulu yang ngaku cinta kepada duriyah Nabi tapi dia memenggal. Insyaallah nanti kita akan bahas malam minggu depan. Pembahasan malam minggu sangat luar biasa. Itu akan memotivasi kita agar berhati-hati dalam mengutarakan cinta kepada para habaib atau para duriyah baginda Nabi Muhammad. Karena sangat berat. Sehingga Husain itu dibaiat oleh ribuan, bahkan puluhan ribu yang mengaku cinta. Tapi pada nyatanya mereka yang mencinta, mereka yang memenggal kepala Sayyidina Husain. Dan ketika awal mula adanya bola, bola itu dari kepala Sayyidina Husain. Kepala Sayyidina Husain dipenggal, dilempar, dijadikan bola, dilempar ke sana. Makanya awal adanya bola. Makanya kemarin saya pernah bilang, waktu pertandingan final bola, kalian mungkin pada nonton semua, jangan terlalu fanatik. Jangan terlalu fanatik kepada satu grup bola. Boleh suka permainannya, boleh niatkan untuk yang namanya olahraga, tapi tidak boleh berfanatik kepada yang. Karena ingat, di belakang pertama kali terjadinya awal mulanya bola, yaitu pemenggalan kepala Sayyidina Husain karamallahu wajhah wa arbah. Baik, kita lanjutkan. Bi Asyura 'alaika biqiyamil shaum wa shalah. Pada hari Asyura kita dianjurkan itu yang namanya pakai sifat mata. Yang kedua puasa. Tadi kita sudah bahas tentang puasa bulan Asyura atau hari Asyura. Wa shalati, dan juga salat. Maksudnya apa? Berbanyak salat di dalamnya. Salat sunnah. Baik salat apa aja, salat mutlak, sunnah mutlak. Sunnah mutlak itu enggak ada niat, enggak ada apa-apa, salat mutlak. Kan pada hari Asyura perbanyak salat. Kita kan di salat badiyah, gabdiyah, hajat, taubah, udah semuanya. Udah habis di salat sunnah yang lain. Kita niat salat salat sunnah mutlak. Usalli sunnata mutlak rak'atain. Oh, enggak ada. Usalli sunnata yaumul Asyura, enggak ada. Yang ada usalli sunnatul mutlak rak'ataini lillahi ta'ala. Ya Rabb, saya niat salat mutlak sunnah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya perbanyak kita salat di dalamnya. Waktu sali. Kemudian pada hari Asyura dianjurkan mandi. Kapan? Berarti malam Sabtu besok. Malamnya dikatakan dalam kitab ini, dzakaru anna Allah taala yukhliqu fi lailati Asyura zamzama ila sa'il min famanitasala yawma idin amina min maradi fi jami'i sanah. Dikatakan dalam kitab Raubatul Faid bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada malam Asyura. Malam Asyura itu berarti masuk mulai habis salat Isya. Habis salat Isya itu sudah masuk malam. Kalau salat Maghrib itu pergantian tanggal. Habis salat Isya itu sudah masuk malam Asyura. Nah, dikatakan di dalam kitab Raubatul Fa'ad bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yukhrika zamzama ala sa'iril miyah. Faman iktasara fi dhalika al-yawm amina min al-marad fi jami' as-sanah. Dikatakan dalam kitab ini dan juga kitab Raubatul Fa'id bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengalirkan air Zamzam. Pada malam Asyura Allah Subhanahu wa taala mengalirkan air Zamzam di setiap pengairan air yang ada di dunia, yang ada di bumi. Semua pengairan yang ada di bumi Allah alirkan air Zamzam malam itu. Famanittasala yawma idin, barang siapa yang mandi pada malam hari tersebut, amina minal marad fi jami'i sanah. Barang siapa yang mandi pada malam hari itu, Allah Subhanahu wa taala akan jaga dari segala macam penyakit pada tahun tersebut. Malam 10 Muha, berarti malam Sab. Itu Allah alirkan Zamzam, tapi ingat jangan pada bawa drip jam. Ntar besok orang Celebut, orang Kencana jualan air zam-zam lagi. Nih air zam-zam saya jual 5.000 liter. Dari mana nih? Semalam Habib jelaskan katanya Allah alirkan air zam-zam setiap pengairan. Makanya saya tampung sebanyak-banyaknya. Bukan begitu juga. Maksudnya apa? Fadail air zam-zam Allah alirkan pada malam 10 Asyura. Jangan dijual. Hah? Hanya untuk malam tersebut saja. Dan hanya untuk yang mandi. Makanya habis sholat isya, bib dingin bib. Bib dingin nih bib. Ya kan? Niat binnya kisifa dengan niat kesembuhan. Insya Allah Allah berikan kesembuhan. Dengan catatan kita harus ya yakin. Masa ya air zam-zam bau solokan? Jangan gitu nanti. Ya kan? Semua pengairan kalau di rumah buka kerannya selama mengalir itu masuk. Ya kan? Air sungai, air semua yang mengalir, alhasil semua yang mengalir bukan yang menggenang. Bukan yang menggenang. Syaratnya yang mengalir. Buka kerannya mandi. Fit, saya enggak pakai PDAM, pakai sanyo atau pakai ledeng, nyalain ledengnya. Buka kerannya insyaallah itu masuknya air zam-zam semua. Tapi ingat jangan dimasak, jangan dijual belikan. Ya, nanti saya yang dicari orang. Habib Mahdi semalam ngaji di Kencana bilang jual air zam-zam nanti hari Sabtu. Jangan. Jangan kayak begitu, jangan kayak begitu. Hanya untuk dipakai untuk fadail, untuk keutamaan saja. Ziaratul Saleh. Lalu selanjutnya pada tanggal 10 Asyura atau 10 Muharram itu kita dianjurkan untuk banyak-banyak ziarah kepada orang saleh. Baik itu yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Datang ke guru-guru kita, datang ke orang yang ngajarin kita, datang ke orang saleh, ngambil keberkahan dari mereka, ngambil keridhaan dari mereka, atau kita ziarah kepada aulia Allah Ta'ala dan lain-lain. Baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Wa'ud marbah wa su'ali rab. Lalu dianjurkan pada tanggal 10 Asyura, 10 Muharram atau Asyura, dianjurkan banyak-banyak meminta kepada Allah atau banyak-banyak berdoa. Kenapa? Li'anna waqta fi mustajabud du'a. Karena waktu tersebut adalah waktu di dalamnya yang diijabah doa-doa orang. Yang diijabah doa-doa hamba-hambanya. Wa'ud marba. Selanjutnya apa lagi Habib? Kita dianjurkan ziarah menengok orang yang sakit. Kenapa harus menengok orang yang sakit? Menengok orang yang sakit juga pahalanya banyak, luar biasa. Ketika hari Asyura kita menengok orang yang sakit, alhamdulillah pada hari ini Allah masih kasih saya sehat wal afiat, Allah masih saya kesembuhan, Allah masih berikan saya rezeki yang lapang, yang luas. Makanya kita dianjurkan untuk berziarah kepada orang yang sakit. Dan juga memberi, melebihkan uang atau pemberian kepada keluarga. Contohnya seorang suami biasa ngasih kepada istri sehari 50.000, pada hari Asyura tambahin jadi 200.000. Tuh, ibu-ibu yang paling senang, wah tanggal 10 Asyura gue dapat 200.000 nih belanja nih. Ya. Nah itu dianjurkan, ya kan? Yang biasa ngasih 100.000 tambahin 50.000, tambahin 100.000, yang pasti dilebihkan, dilebihkan. Bahkan dikatakan Al-Habib Hamid bin Ali Al-Haddad, Habib Abdullah Al-Haddad. Habib Hamid itu adanya Habib Abdullah bin Aul al-Haddad. Beliau mengatakan lama hadara qira'atul fadail Asyura di Masjid Al-Alawi wa sami'a fadl as-sadaqah fi dhalik al-yawm kharaja ila baiti fa lam yajid ma yatasaddaq bih fa akhadha thiyaba ahli wa tasaddaq biha. Subhanallah. Selain dianjurkan ya, itu maksudnya melebihi kepada keluarga, maksudnya juga pada sedekah. Nah, bahkan dikatakan juga di dalam kitab ini bahwasannya ورد إن الله عز وجل افترص على بني إسرائيل صوم يوم في السنة وهو يوم العاشوراء وهو يوم العاشر من المحرم فصومه وسعوا على أيالكم فيه فإنه من وسع فيه على عياله وأهله من ماله وسع الله على سائر سناته. Bahkan orang Yahudi nih, orang Yahudi dikatakan pada hari Asyura mereka berpuasa, menganjurkan kepada keluarga untuk berpuasa. Bukan cuma berpuasa, mereka juga menganjurkan kepada keluarganya dan dirinya membagi-bagi untuk saudara-saudara dan keluarganya. Yang biasa ngasih nafkah sekian ditambahkan, dilebihkan. Bahkan dikatakan apa? Fa innahu man wasa'a fi 'ala iyali wa ahli min mali wasa'allahu 'ala sa'iril sanati. siapa orang yang melebihi melapangkan rezekinya untuk keluarganya pada hari tersebut, menambahi pemberiannya pada hari tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melapangkan rezekinya pada satu tahun tersebut. Makanya besok yang suami-suami tambahin, jangan biasa ngasih homsin, ngasih 50 ribu, jadi berubah jadi ngasih goceng. Jangan, ya kan? Kasih tambahin 100 ribu, 200 ribu, biar senang itu istri. Dan ingat, kalau seorang suami mau rezekinya berkah, ini yang udah nikah, kalau seorang suami mau rezekinya berkah, saya dapat amalan dari seorang habaib yang sudah sepuh, masya Allah. Beliau mengatakan kepada saya, Sufya Mahdi, kalau seorang suami mau rezekinya berkah, senengin hati istri sebelum mencari nafkah. Bikin bunga itu seorang istri sebelum mencari nafkah. Insya Allah kita punya rezeki dikasih lapang, berkah, mudah sama Allah Ta'ala. Makanya senengin istri, jangan bikin pegel istri mulu. Kadang sekali-kali bikin seneng istri kita, biar dia bahagia, biar dia kita bunga. Dikatakan juga dalam kitab ini, tasaddaq waqra ikhlasi arfa. Pada hari Asyura juga kita dianjurkan untuk bersedekah. Nah, dikatakan bahwasanya Al-Habib, ini banyak sekali nih amalan bulan Asyura, banyak sekali. Dikatakan oleh Habib Hamid bin Ali Al-Haddad, akhu Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Habib Hamid itu adik dan saudaranya Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, sahib Ratib, yang ngarang Ratib Haddad. Beliau lama hadara qira'at fadail Asyura di Masjid Ba'alawi, ketika beliau hadir di dalam Masjid Ba'alawi ketika pembacaan tentang mengenai penjelasan fadail, keutamaan-keutamaan bulan ataupun tanggal 10 Muharram atau Asyura, wastami'a fadhu sadaqa fi dhalikal yawm, dan beliau mendengarkan keutamaan orang yang sedekah pada tahun tersebut atau pada tanggal dan hari tersebut, kharaja ila baiti. Ini Habib Hamid pulang ke rumahnya. Falam ajid ma yatasaddaqu bih. Ketika dia pulang ke rumah, dia enggak dapat apa-apa. Dia enggak punya apapun buat disedekahkan. Alhasil dia dalam keadaan sangat sederhana. Fa akhadha ziyabahu wa tasaddaqu bih. Saking beliau enggak mau kehilangan fadilah fadail orang bersedekah, ini Habib Hamid bin Ali Al-Haddad, dia ambil baju dia dan saudaranya, lalu dia kasihkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena kenapa? Gak mau kehilangan fadilah sedekah pada tanggal 10 Asyura. Makanya luar biasa. Bahkan dikatakan, qila gana bil masjid rajulan la yamliku ila thoban wahida fasala subha yawm al asyura fi jami'il Umar bin As radiyallahu anhu faqala lahu imra'atul adini syai'an عاتني شان أستعين بي على أولادي قال نعم فرج إلى بيتي وانتزع ثوبه ودفعه من شق الباب فقالت له ألبسك الله من هلال الجنة فرأت تلك ليلة في منام حوراء جميلة ومعها تفاحات لها رائحة طيبة فغسلها وجد فيها حلة وقال لها من عندي قالت أنا عشورة زوجتك في الجنة فاستيقظ فوجد البيت قد فهد فيه رائحة طيبة فتوضع وصلى الركعة وقال اللهم إن جعل زوجتي حقها في الجنة فأقبضني عليك فاستجب الله دعاه ومات في الحال رحم الله تعالى. Ada satu cerita menarik. Nih, fadilah orang yang sedekah pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Suatu ketika di Mesir ada seorang anak muda yang dalam keadaan miskin, gak punya apa-apa, gak punya uang, hartanya cuma dalam keadaan sederhana, biasa-biasa aja. Fasala subuh yawmal Asyura. Ketika itu ini anak muda salat pada hari Asyura, salat subuh. Tanggal 10 Asyura dia salat subuh. Fi jami' Umar bin As, di masjid jami' Umar bin As di Mesir adanya. Faqala lahu imratu atini syai'an astainu bi ala auladi. Ketika dia salat, selesai salat, ini anak muda datang seorang perempuan yang sudah tua. Ini orang perempuan yang sudah tua datang kepada ini anak muda, dia bilang astainu a'tini syai'an astainu bil auladi, berikan aku sesuatu yang mana dengan pemberian tersebut aku bisa menolong anak-anakku dan keluargaku. Bagala na'am, ini anak muda cuma punya baju satu-satunya. Dia bilang na'am, baik kalau begitu. Farajah ila baiti wa tazaa asbu wa dafa'u min syiqil ba'd. Ini anak muda, dia pulang ke rumahnya. Ini anak muda, dia copot bajunya, dia pulang ke rumah, dia copot bajunya. Ibu itu ikutin dari belakang. Subhanallah, itu baju yang dia kasih diberikan oleh ini anak muda lewat belakang pintu. Jadi Anda bisa memperkirakan baju satu-satunya dia pulang ke rumah, itu bajunya dicopot, dikasihkan lewat belakang pintu. Berarti auratnya kebuka. Dikasih. Ketika dia memberikan itu, ini seorang perempuan mengatakan, Al-basakallahu min hulalil jannah. Semoga Allah memberikan pakaian terbuat daripada sutra nanti di surga. Fagala rujulul amin. Maka ini anak muda mengatakan, amin. Farahatil galayla fil manamu hawra jamilatan wa ma'aha tufahatun laha raihatun tayyibatun fagasaraha fawajada fiha hullah. Malam harinya dia mimpi. Malam itu, berarti malam 11 Asyura, dia mimpi. Dalam mimpinya dia ketemu dengan seorang perempuan yang cantik, yang sangat luar biasa, yang harum. Siapa dia? Dia adalah seorang bidadari yang membawa satu bungkus peti yang terdalamnya didapatkan manis-manisan yang ada di dalam surga. Dalam mimpi dia temukan seperti itu, maka fadasarha fawajida fiha hullah, dicopot, dibuka, didapatkan di dalamnya adalah pakaian terbuat daripada sutra. Itu hadiah box dibawa sama bidadari. Ini mimpi di surga, dibuka, didapatkan yang namanya pakaian daripada sutra. Fagala man anti. Ini anak muda berkata kepada itu seorang bidadari, man anti, siapa engkau? Ada Asyura, aku adalah hari Asyura, zaujatuka fil jannah, istrimu nanti di surga. Istrimu nanti di surga. Fastaygada fawajidal baita gad fahas fihi raihatun tayyibah. Kemudian ini anak muda bangun daripada tidurnya. Ketika dia bangun, dia dapatkan rumahnya sudah wangi, harum daripada semerbak. Harum yang luar biasa. Harum-haruman yang belum pernah dia cium sebelumnya. Dan itu adalah wangian yang dibawakan daripada surga. Rumah tersebut menjadi harum dan wangi. Fatawadda'a wa shalla rak'atain. Lalu ini anak muda ambil air wudhu dan dia sholat dua rakaat. Wa qala Allahumma in kanat zawjati hangan fil jannah faqbitni ilayya. Fastajaba Allah du'ahu wa mata fi har rahimallahu taala. Dia salat, dia ambil wudu, dia salat, lalu dia berdoa, ya Allah, andai kata yang tadi saya mimpi itu benar-benar bakal jadi kenyataan dan benar-benar bakal terjadi, tolong matikan saya secepat mungkin ya Allah. Subhanallah. Fastajaba doa, Allah kabulkan doa dan itu anak meninggal dunia dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedekah pada hari Asyura luar biasa. Makanya hari Asyura, hari 10 Muharram, besok kita siapkan uang sedekah. Jangan kita enggak mengeluarkan uang berapapun yang kita punya. Besok sedekah, ngambil fadail daripada fadail hari Asyura. Dikatakan juga dalam kitab ini, waqra ikhlas alfa, dan baca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Dianjurkan kita pada hari Asyura atau malam Asyura baca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Dikatakan riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala man garafiya min Asyura fa maratan qul huwallahu ahad nadar ar-rahman ilayh wa man nadar ar-rahman ilayh la yu'adzibu abada. Dikatakan dalam kitab ini, barang siapa yang pada hari Asyura, Imam Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan dalam kitab Raubatul Faiz bahwasanya beliau mengatakan, man garafiya min Asyura alfar marrah, siapa orang pada hari Asyura baca surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 1000 kali. 1000 kali dikatakan nadar rahman ilaih, maka Allah akan melihat dengan pandangan kasih sayang. Wa man nadar rahman ilaih la yu'adzibuhu 'adada. Siapa orang yang dalam pandangan kasih sayangnya Allah, maka dia tidak akan pernah disiksa oleh Allah selama-lamanya. Jadi kalau bisa kita baca Al-Ikhlas 1000 kali. Bib, gimana Bib bacanya? Ya kan, baca Al-Ikhlas 1000 kali. Ada misalkan 10 orang bagi-bagi, berarti 1000 bagi 10 jadinya serah. Ada 20 orang bagi-bagi, 20 orang 1000 bagi 20 berarti 50. Ada 30 orang tinggal dibagikan saja. Ya kan? Tinggal dibagikan saja. Enggak mesti baca sendiri-sendiri. Boleh baca bareng-bareng surat Al-Ikhlas. Ala ra'sil yatimil masihi tali. Dan juga dianjurkan pada 10 Muharram kita membasuh kepala anak ya, anak yatim. Makanya tanggal 10 Muharram dibilang lebaran anak ya. Kenapa dibilang lebaran anak yatim 10 Muharram? Emang ada lebarannya Habib? Bukan. Maksud lebaran anak yatim itu tradisi Indonesia. Lebaran anak yatim itu adalah tradisi Indonesia. Bayangkan tanggal 10 Muharram mereka bersedekah, yang ditepati sasaran yang tepat itu anak yatim dan janda. Jangan janda muda lupa deh, Bib. Saya mau sedekah nih, Bib. Buat siapa adik yang sebelah janda, Bib. Baru 17 tahun, Bib. Wah, itu kebangetan. Iya kan? Sasarannya janda 17 tahun. Anaknya kan kagak, ibunya doang, Bib, yang saya kasih. Saya ajak jalan-jalan untuk ke Dufan. Ngaco itu namanya. Hah? Ngaco. Cari janda 17 tahun. Boleh 17 tahun, tapi 17 tahun menjanda. Bukan umur 17 tahun jadi janda. Jadi janda. Ya. Kasih, maksudnya apa? Ketika 10 Muharram adalah lebaran anak yatim, yaitu makanya pada tanggal 10 Muharram banyak orang bagi-bagi. Maksudnya apa? Ketika itu pada tanggal 10 Muharram dianjurkan bersedekah. Kalau bisa begini, ada uang sasarannya kasih anak yatim. Niatnya untuk sedekah pada tanggal 10 Muharram, sasarannya tepat sambil diusap kepala anak yatim. Karena ada keterangan. ورد في عين طليق من أو من أحيى الله ليلة العشر فقال ما عبد الله تعالى من فإبدة على السماوات السبعي ومن صلى في أربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد لله مرة وقل هو الله أحد 51 مرة غفر الله ذنوبه 50 عاما ومن زاد في يوم العشر شربة ماء سقى الله يوم العصي أكبر فعسى لم يدم بعدها أبدا وكأنما لم يعص الله طرفة عين ومن تصدق من صدقه فكأنما لم يرد سائلا قد ومن اغتسل وطهر يوم العشر لم يمل في سنتي إلا مرض الموت ومن ما سافي على رأس اليتيم أو أحسن إليه فكأنما أحسن إلى أيتيم ولد آدم كلهم. Barang siapa dikatakan orang yang membasuh kepala anak yatim, mengusap, fakaanama masaha, fakaanama masaha aitami waladi adam kullihim, maka seolah-olah dia sama pahalanya dengan mengusap kepala anak yatim semua daripada keturunan Bani Adam. Ya, sama seperti itu. Makanya banyak yang dianjurkan, saya singkat sini. Disebutkan waman zaga syurbatan waman zaga fi yaumil asyura syurbatan ma'in sagala yaumil asyri akbar ta'asalam yatma ba'da abada. Siapa orang yang pada hari Asyura kasih minuman, ngasih minuman kepada orang yang haus, ngasih minuman kepada orang yang membutuhkan, maka sama aja dia dikatakan dalam kitab ini sadahallahu yaumal asr akbar, maka Allah akan berikan minuman di hari yang sangat haus luar biasa. Walayat ma'badha abada, dan dia tidak akan pernah merasakan kehausan selama lamanya. Kapan? Itu hari kiamat. Makanya hari Asyura besok yang lagi tamu beliin Rigen minuman sekalian biar dia haus, ya kan? Yang pasti banyak amalan-amalan. Intinya pada tanggal 10 Asyura pertama kita dianjurkan puasa. Yang kedua pada hari Asyura dianjurkan yang namanya bersedekah. Yang ketiga pada hari Asyura besok nih malam Sabtu jangan lupa kita mandi, oke? Mandi di air yang mengalir. Keempat, pada hari Asyura kita dianjurkan ziarah kepada orang saleh, mau yang hidup maupun yang telah meninggal dunia, ataupun kepada guru dan orang tua. Lalu dianjurkan pada hari Asyura apa? Baca surat Qul Huwallahu Ahad 1000 kali. Kemudian dianjurkan pada hari Asyura menengok orang yang sakit. Juga pada hari Asyura kita dianjurkan memberikan minum dan lain sebagainya. Allahu a'lam bishawab.